Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan untuk kita semuanya bisa berkumpul kembali di masjid ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada kita semuanya. Melanjutkan pembahasan yang masih tersisa, yang terakhir adalah poin yang ke-56 dari 128 permasalahan jahiliyah. Kita telah masuk pada nomor yang ke-56, yaitu apa? Tasmiyatuhum at-tauhid syirka. Mereka membalikkan kenyataan menyebut tauhid sebagai kesyirikan, menamai tauhid sebagai kesyirikan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79, di mana mereka orang-orang Yahud dan Nasara menuduh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah kesyirikan. Kapan itu terjadi wahai kaum muslimin? Disebutkan di sini keterangan dari Syekh Shalal Fauzan, saya bacakan kembali. Fan nabiyyu disebutkan jaa fi wafdi Najran. Ayat dalam surat Ali Imran ini berkaitan dengan utusan dari Bani Najran. Mereka adalah kaum Nasara. Maka mereka datang kepada Nabi dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangannya mereka. Fadakhulu alaihi fil masjid. Mereka pun masuk menemui Nabi di dalam masjid. Wa hadu yatafawaduna ma'ahum. Terjadilah pembicaraan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Fan nabiyyu arda alaihim ad-dukhul fil Islam. Nabi pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Wa bayyana lahum annal anbiya jami'an aghada alaihim mitsaq. Sebagaimana para nabi zaman dulu mereka mengajak kaumnya untuk mengikuti ajaran nabi-nabi tersebut. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajak umatnya, dan termasuk di antara umat beliau adalah Nasar. Bani Israel secara umum, dikarenakan Nabi kita diutus oleh Allah ke semua umat manusia. Wab'itu ilan nasi kafah. Kullu nabiyyin, setiap nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila ummati ghasah, pada umatnya masing-masing. Adapun aku diutus oleh Allah untuk manusia semuanya. Maka termasuk diantara umat yang wajib mengikuti agama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah Bani Israel. Bani Israel terdiri dari Yahud dan Nasar. turun pada mereka dua kitab, Taurat dan Injil, yang dibawa oleh Musa dan Isa. Tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, mereka bagian dari umatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, walaupun mereka bukan dari bangsa Arab. Bukan dari bangsa Arab mereka. Tapi mereka termasuk umat Nabi. Maka diajaklah oleh Nabi untuk masuk ke dalam al-Islam. Ternyata kaum muslimin, seorang di antara utusan dari Bani Najran tadi mengatakan, "Aturidu ya Muhammad an na'budaka? Apakah engkau menginginkan kami untuk menyembahmu?" Lihat tuduhan jelek yang dituduhkan oleh mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Islam itu syariatnya Allah. Islam itu dinullah. Dan beliau seorang rasul, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, beliau mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah dengan menjalani syariatnya. Tetapi yang demikian ini malah justru dituduhkan kepada Nabi, tuduhan kesyirikan. Apakah engkau menginginkan kami untuk menyembah kepadamu? Sama tiba al-haq syirkan. Mereka menamai, mengikuti al-haq yang dibawa Rasul sebagai bentuk kesyirikan. Wa ibadatul Rasulillah. Dan mereka menamai, mengikuti Rasul, itu adalah berarti menyembah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tuduhan serampangan yang niatan dan tujuannya adalah melarikan orang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Menghembuskan fitnah. Muhammad itu mengajak manusia untuk menyembahnya. Ini yang hendak mereka lontarkan. Ini yang hendak mereka kemukakan di halayak ramai. Kami datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia malah justru mengajak kami untuk menyembahnya. Ini yang mereka hendak maukan. Agar kaum muslimin menjadi lemah, atau orang yang belum masuk Islam tidak jadi masuk Islam dengan adanya tuduhan-tuduhan jelek tadi. Mereka menamai ketatan kepada Nabi sebagai kesyirikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-79. Allah berfirman, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaqulu lin-nas kunu 'ibadan li min dunillah." Allah berfirman, tidaklah pantas seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, yang Allah berikan kepadanya hikmah dan kenabian. Jadi maukan siapa? Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidaklah pantas bagi seorang nabi yang diberikan kepadanya kenabian, diturunkan kepadanya Al-Quran, diberitahukan kepada dia sunnah, ajaran dengan lengkap. Tidak pantas bagi orang yang seperti ini kondisinya untuk mengatakan kepada manusia, "Kunu ibadan li, jadilah kalian wahai manusia menjadi hambaku, dan jangan menjadi hamba Allah." Tidak pantas. Yani tidak mungkin Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang dituduhkan oleh orang Nasara tadi. Maka Allah bersihkan Nabi kita dari tuduhan itu dengan menurunkan ayat tersebut yang menyebutkan tentang tidak mungkin Nabi yang diberikan kita padanya, yang diberikan padanya sunnah, yang diangkat menjadi Nabi, mengatakan kepada manusia, "Kunu ibadali, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku min dunillah, dan jangan menjadi hambanya Allah." Itu tidak mungkin. Ini bantahan langsung dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. yang berkaitan dengan nama baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lian al-anbiya, Syekh Salaf Fauzan melanjutkan ucapan. Dikarenakan semua para nabi ja'u bitauhid. Semua para nabi datang mengajarkan tauhid yang ada pada kalimat la ilaha illallah, sampai pun Musa dan Nabi Isa mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi ajaran tauhid seperti ini hilang dari kitab mereka, hilang dari ajarannya mereka, telah dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka sampai pun dalam perihal yang paling mendasar sekalipun tentang ketuhanan. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Diajarkan oleh semua nabi, tetapi dirubah dengan keyakinan yang lain oleh mereka. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, maka beribadalah kalian kepada. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Dalam rangka apa rasul itu diutus? أَنِعْبُدُ اللَّهَ, agar manusia diajak menyembah kepada Allah semata. Wajtanibut tauhid, dan agar manusia meninggalkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tauhid, tidak sama sekali mengajarkan untuk menyembah kepada beliau, tidak sama sekali. Tetapi begitulah musuh-musuh Islam yang hendak berusaha menghancurkan Islam, mencoreng Islam, hendak memurtadkan kaum muslimin dan yang lainnya, tujuan-tujuan jelek itu dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, dengan berbagai macam makar-makar. Di antaranya yang terjadi pada berkaitan dengan Nabi kita, kaum Nasara menuduh Nabi kita mengajak manusia untuk menyembah kepada beliau. Ini bukan hanya di zaman sekarang ini saja tuduhan itu, tetapi di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih hidup pun sudah dituduhkan seperti itu. Ya. Walam yaji'u bisyirk. Para nabi tidaklah datang dengan membawa ajaran syirik. Wa ma ja'u bidawatin nasi li'ibadatihim. Para nabi dan rasul tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah mereka. Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Bal jauh bingkari dalik, bahkan mereka para nabi dan para rasul datang dengan membawa ajaran mengingkari kesyirikan. Lakin haulai min ta'asubihim haqalu hadhil maqalah. Tetapi mereka, orang-orang Nasara, utusan dari Bani Najran, mereka mengucapkan kalimat-kalimat tadi di atas, dikarenakan mereka memang tidak menghendaki masuk Islam, tetap ingin di atas agamanya Nasara, sehingga mereka datang dalam rangka untuk mencela. Fa'anzalallahu hadhil ayah raddan alaihim, maka Allah turunkan ayat ini sebagai bantahan kepada omongan mereka yang menuduh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam mengajak manusia untuk menyembah kepada diri beliau. Atau mengajarkan kesyirikan. Tidak sama sekali. Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya. وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةُ وَالْبِلْبَارِحَةُ. Alangkah serupanya malam ini dengan malam kemarin. Ungkapan ini biasa disebut oleh orang-orang Arab untuk menjelaskan sekarang ini sama persis dengan zaman dulu. Kalau dulu banyak orang yang mencela Nabi, zaman sekarang ini banyak orang yang mencela Nabi. Orang zaman dulu menuduh, mendakwakan tauhid dengan tuduhan jelek. Zaman ini sekarang pun banyak orang yang menuduh jelek kepada para dai-dai yang mengajak kepada tauhid. Alangkah serupanya kemarin dengan sekarang. Alangkah serupanya malam ini dengan malam kemarin. Ini ungkapan dari Syekh Shalal Fauzan. Apa yang beliau maksudkan? Faunaka man yasummuna ikhlasan ibadati lillahi kufran. Di sana kata beliau, ini ucapannya Syekh Saleh Al-Fauzan. Di sana banyak orang-orang yang menamai ikhlas ibadah kepada Allah dinamai kekafiran. Wa khurujan 'aniddin, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dituduh keluar dari agama. Ada yang seperti itu ya kaum muslimin? Yang paling sering dituduh aliran keras, dituduh aliran menyimpang. Na'udhu billahi min dhalik, thumma na'udhu billahi min dhalik, wa kaum muslimin. Itu terjadi seperti yang disebut oleh Syekh. Wa semunahu syirkan. Mereka juga menamai tauhid itu sebagai syirik. Wa yakulun, mereka mengatakan, ibadatul kubur hiya tauhid, wahiyal Islam. Sembari mereka menuduh ajaran Nabi sebagai ajaran yang jelek, mereka pun menamai penyembahan kepada kuburan itu adalah sebagai ibadah. Itu adalah ta'abbud kata mereka. Itu adalah sebagai bentuk tauhid. Dan itu adalah bagian dari Islam. Dan tawassul bisalihin. Alasan mereka yang menyembah kuburan-kuburan orang-orang yang saleh, menamai itu adalah sebagai tauhid. Dan itu juga bentuk sebagai ibadah kepada Allah. Padahal itu ibadah kepada orang-orang yang sudah mati di kalangan orang-orang saleh. Mereka menamai itu sebagai ibadah. Dikarenakan itu adalah tawassul. Tawassul. Bahasa Arab. Yang kaitannya erat dengan syariat kita. Tawassul. Yakni menjadikan sesuatu sebagai perantara. Antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kami ingatkan kembali. Dulu pernah kami sampaikan tentang tawassul. Tawassul itu terbagi menjadi dua. Tawassul yang syar'i. Dan tawassul yang syirki. Tawassul yang disyariatkan. Dan tawassul yang mengandungi kesyirikan. Tawassul yang disyariatkan itu kaum muslimin, di antaranya adalah dengan menyebut nama Allah dalam doa-doa kita. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Rahman, irhamni. Ya Razzaq, irzikni. Menyebut-nyebut nama Allah dalam doa kita. Yang kedua, tawassul dengan meminta doa orang yang masih hidup. Ada anda kira-kira doa orang yang sudah mati? Daun mati kondong apa? Ya tidak ada. Meminta doa kepada orang yang saleh yang masih hidup. Boleh. Sebagaimana para sahabat kepada Nabi. Meminta kepada Nabi agar beliau berdoa kepada Allah. Udu'allaha li. Ya Rasulullah. Berdoalah engkau kepada Allah. Kebaikan untukku. Boleh. Tetapi sepeninggal Nabi SAW. Para sahabat tidaklah datang ke kuburan Nabi dan meminta-minta di samping kuburan Nabi. Tidak. Mereka paham karena itu adalah perkara yang syirik. Nabi sudah wafat. Tidak boleh dimintai. Kalau dimintai dimohoni itu berarti menyekutukan permohonan kepada makhluk. Maka mereka pun datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib masih di waktu itu. Sehingga kaum muslimin tawasul dalam perkara ini yang syar'i adalah meminta tolong kepada orang yang saleh yang masih hidup. Adapun kalau tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka itu malah kesyirikan bentuk. Itu adalah bentuk kesyirikan dikarenakan terdapat muatan permohonan kepada orang yang sudah mati. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tawasul yang syar'i juga adalah tawasul dengan menyebut amalan kebaikan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Ini orang-orang yang masuk ke dalam gua tiga orang. Bukan Ashabul Kahfi yang ada di surat Al-Kahfi. Ini tiga orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam menyebut. Amal soleh yang mereka telah lakukan. Hadits yang sahih disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Bab yang berkaitan tentang Al-Ikhlas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Adapun kalau tawasul kepada orang yang sudah mati, maka ini adalah syirik. Tidak diperkenankan itu. Ternyata mereka mendatangi kuburan para wali atau orang saleh, berdoa di sana, memanjatkan permohonan di sana, menyebut nama orang yang meninggal yang dikuburkan di tempat itu sebagai perantara, itu malah justru dianggap bagian dari Islam. Yang seperti itu malah justru dianggap bagian dari amal saleh. Bahkan ada di antara mereka yang menamai barang siapa yang melakukannya sampai 40 kali, maka dia mendapatkan pahala semisal haji. Ada bahasa hajine wong cilik. Bagaimana penamaan itu ego muslimin? Padahal hakikatnya dia di sana istighatha dan mengadu, meminta-minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin di antara mereka mengambil tanahnya dibawa pulang dari tanah pekuburan itu. Dan yang lainnya kaum muslimin. Tetapi mereka menamai itu adalah sebagai bentuk kecintaan kepada orang yang saleh. Itu adalah penghormatan kepada orang yang saleh. Wa indahum annalladhi la ya'budu ar-rasul wa la yastaghithu bihi yakunu mubghidan lir-rasul. Menurut mereka orang yang tidak menyembah rasul dan tidak beristighatsah kepada rasul, maka dia adalah orang yang membenci rasul. Jadi ada tuduhan dari mereka, siapa yang tidak meminta-minta kepada Rasul, berarti dia membenci Rasul. Kalau itu mereka, waikum muslim, dalam prakteknya ketika mereka ziarah ke kubur Nabi di Masjid Nabawi, Saya ulangi, kubur Nabi di Madinah di samping Masjid Nabawi itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Bukan, itu di luar dari masjid. Mereka datang ke sana menangis, meratapi, walaupun tidak boleh di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka di belakang makam Nabi, di samping tembok bagian arah ke arah kiblat, mereka berdoa membelakangi kiblat dan mengangkat tangan ke atas sambil melihat kubah hijau yang mereka yakini di bawahnya lah makam Nabi alaihi salatu wasalam. Musibah yang seperti ini kaum muslimin. Makam Nabi, makam di sini bahasa Indonesia. Makam Nabi dengan makam Ibrahim, beda tidak? Kalau makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Yang letaknya ada di depan pintu Ka'bah. Yang sekarang ini disunahkan bareng siapa yang selesai tawaf 7 kali. Dia mengatakan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian dia sholat 2 rakaat di belakang tempat berdirinya Ibrahim. Kalau dia memungkinkan di belakangnya tepat, kalau tidak maka di belakangnya agak jauh. Karena itu adalah tempat untuk apa? Tawaf. Kalau tidak memungkinkan maka di semua masjid di dalam Masjidil Haram Mekah maka boleh sholat 2 rakaat setelah tawaf. Itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Walaupun bahasanya apa? Bahasanya makom. Nah, kalau bahasa Jawa makom, kuburan pak. Nah, tadi kita membahasakan makam Nabi. Yani kuburan Nabi. Kuburan Nabi. Agar terbedakan dengan makom. Kuburan Nabi. Bahasa Arabnya kuburan Nabi. Apakah itu di dalam Masjid Nabawi? Jawabannya tidak, wahai kaum muslimin. Apa buktinya kalau itu bukan masjid? Buktinya, wahai kaum muslimin, adalah. Anda perhatikan, saya berikan contoh. Kita sekarang posisi menghadap ke arah kiblat. Seandainya seperti itu, untuk tetap menghadap ke sini, mas. Kiblatnya ke arah sana. Makamnya Nabi atau kuburan Nabi berada di sebelah kiri Masjid Nabawi. Kalau disebut Masjid Nabawi itu, seandainya ini, Masjid Nabawi. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid pertama kali beliau sampai ke Madinah, yang pertama kali dibangun Masjid Nabawi. Sebelumnya Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi ini tanah lapang. Tanah kosong. Yang namanya masjid yang ada temboknya. Di saat itu sudah ada temboknya. Di samping Masjid Nabawi dibangunlah di situ rumah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kotak. Kalau bahasa kitanya kapling lah. Satu kotak kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, dan kamarnya Aisyah itu adalah istri Nabi, itu rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Di mana beliau keluar dari kamarnya Aisyah menuju ke dalam masjid itu dibedakan. Misal seperti Nabi ketika itikaf, beliau memasukkan kepalanya ke jendela kamarnya Aisyah, disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha, tapi tetap tubuh beliau di dalam Masjid Nabawi. Tidak kemudian masuk ke dalam kamarnya Aisyah, batal itikafnya. Karena kamarnya Aisyah itu bukan apa? Masjid, itu kamar. Tahu kamar? Apa kamar? Kamar bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya ghurfah. Kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ ada pembahasan khusus masjid, pembahasan khusus dengan rumah. Di antara dalilnya juga, Nabi mengatakan adanya raudhah baina baiti wa mimbari, raudhatun min riyadil jannah. Baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku adalah kebun atau taman-taman di antara taman-taman surga yang orang berdesak-desakan untuk sholat di situ, yang ditandai dengan karpet warna hijau. Hadirin kami lakukan, ini nas jelas bahwa Nabi itu dimakamkan atau dikuburkan bukan di dalam Masjid Nabawi, tetapi di rumahnya beliau. Dikarenakan memang yang namanya Nabi itu dikuburkan di mana dicabutnya nyawanya. Aina kubidha tufinan Nabi, Nabi itu dimakamkan. Aina kubidh, di mana dicabut nyawanya, disitulah dimakamkan. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, dimakamkan di kamarnya Aisyah atau rumahnya beliau. Bisa dipahami hadirin? Sehingga ini sudah batas tembok, itu sudah batas masjid dan rumah, bukan dalam bagian masjid. Salah siapa yang mengatakan Nabi dikuburkan dalam Masjid Nabawi, itu salah. Yang menjadi pembahasan adalah sekarang ini ada perluasan Masjid Nabawi. Perluasannya saja kaum muslimin itu tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Seandainya sekarang kita lihat di sebelah kiri Masjid Nabawi, kamarnya Aisyah di mana Nabi dikuburkan di situ. Pelebarannya, kalau ini adalah batas kamarnya Aisyah, pelebarannya dari sini ke sana. Bukan dari muka ke sana. Bukan. Tapi dari balik temboknya rumahnya Aisyah, baru ke arah timur. Bukankah kalau kita ke arah mana? Selatan. Hagada kaum muslimin rahimani wa rahimani. Sehingga tidak benar barang siapa yang mengatakan Nabi dikuburkan di Masjid Nabawi, tidak sama sekali. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Nah, mereka menganggap bertepatan dengan tempat makamnya Nabi atau kuburan Nabi, seakan-akan nampaknya di dalam Masjid Nabawi, ini kan bentuk apa? Bolehnya menyembah kuburan atau bolehnya membangun masjid di samping kuburan. Ini satu pembahasan khusus oleh kaum muslimin. Jawabannya adalah tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Nah, terus bagaimana? Bukankah Nabi di samping masjid? Itu sudah batas tembok, batas pekarangan, batas tanah, sudah tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Adapun kalau yang sekarang ini ada, orang dikuburkan di depan pengimaman. Dalam rangka memang tujuannya dalam rangka untuk meminta barokah atau tujuan yang lain-lainnya. Yang memang dimasukkan kuburan itu ke dalam tanah masjid. Sehingga mereka membangun kuburan atau membuat kuburan di area masjid atau membangun masjid di area kuburan. Ini yang dilarang dalam agama kita. Kesimpulannya kaum muslimin adalah mereka hendak menjatuhkan nama baik Nabi kita dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang jelek, seakan-akan Nabi kita mendakwahkan umat untuk menyembah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa hadza mithlu qawli an-nasara najran fi ittiba'ir rasul an ibadatun lil rasul. Ini seperti ucapannya kaum Nasara dari Bani Najran yang menamai mengikuti Rasul dinamai dengan ibadah kepada Rasul. Waham dan tidak terlibat dari ahli jahiliyah. Ini adalah penguat pada paham jahiliyah. Kullun samal haqqa batilan wal batila haqqan wal'iyadu billah. Mereka semuanya hendak menamai al-haq itu sebagai batil. Dan batil itu sebagai al-haq. Telah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Doa Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa yang hafal hadirin? InsyaAllah hafal semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqan. Farzuqna ittiba'ah. Ya Allah, beritahukan kepada kami yang benar sebagai yang benar. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan. Dan beritahukan kepada kami, tampakkan di hadapan kami yang batil itu sebagai batil. Farzuqna istinabah. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Kenapa kita diperintahkan doa seperti ini? Hah? Dikarenakan ahlul batil hendak mengubah-ubah dan memutarbalikkan kenyataan. Yang hak dikatakan batil, yang batil diperjuangkan seakan-akan itu adalah al-haq. Sehingga pandangan kita, pola pikir kita, sangkaan kita pun terbalik-balik mengikuti makar-makar mereka. Maka kaum muslimin, terjadi di masyarakat kita orang yang mengikuti sunnah Nabi dengan baik, mengerjakan dan mengamalkan bimbingan Nabi dengan sebaik-baiknya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek sebagai teroris, radikal, bahasa Arabnya mutasyaddidin, orang-orang yang keras, mereka menganggap eksklusif, atau seabrek tuduhan dalam rangka umat jangan mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita berdoa, ya Allah, tampakkan yang hak sebagai hak, jangan sampai kebalik. Tampakkan yang batil itu batil, jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik, kita akan sesat. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pembahasan yang bisa kita sampaikan sebagai pelengkap dari pembahasan yang telah lewat. Dan insyaAllah dalam pembahasan berikutnya adalah poin yang ke-57. Dan juga 58 satu kaligus pembahasannya. Itu tentang mereka merubah-rubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima an mawadi'ihi. Dan itu terjadi dalam kitab-kitab mereka. Taurat kitabullah pasti mengajarkan la ilaha illallah. Tetapi kalimat la ilaha illallah hilang. Demikian pula Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Itu sudah tidak lagi ada. Yang ada adalah pemahaman mereka bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ibnullah. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Tuduhan mereka. Dan ini akan kita sampaikan insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Karena kalau dipaksakan malam ini, ya tidak selesai juga. Lebih baik kita undurkan pembahasannya di pertemuan Rabu yang akan datang. Rabu besok, Rabu keberapa? Ketiga. Berarti Ustaz kita, Ustaz Muhammad Ar-Rijal, insyaAllah mudah-mudahan beliau bisa hadir. Walaupun karena memang kesibukan, kadangkala beliau tidak bisa hadir. Demikian saya akan sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.